gitu. Wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة Kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, saya cintai fillah, pada kesempatan ini marilah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memudahkan kita semuanya melangkahkan kaki ke tempat yang mulia ini. Semoga Allah juga memudahkan kita untuk bisa memasuki negeri kemuliaan, yaitu jannah Allah Jalla wa'ala. Karena hanya Allah saja yang bisa memberikan kepada kita kemudahan. Sebagaimana hadirnya kita di sini juga semata-mata pertolongan dan kemudahan dari Allah Jalla wa'ala. Maka kita bisa beribadah, kita bisa berzikir, kita bisa mendapatkan kebaikan pun semuanya adalah bantuan dari Allah, kemudahan dari Allah. Oleh karena itu di antara perkara yang Nabi alaihi salatu wasalam berpesan untuk kita semuanya adalah untuk tidak meninggalkan doa sebelum salam, yakni di akhir-akhir salat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Demikian Nabi berpesan kepada Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz, inni uhibbuka. Wahai Mu'adz, sungguh aku mencintaimu. Ini keutamaan Mu'adz bin Jabal. Nabi menyatakan cintanya kepada Mu'adz. Ya Mu'adz, inni uhibbuka. Wahai Mu'adz, sungguh aku mencintaimu. Fala tada'anna dubura kulli salatin antakul. Maka jangan sekali-kali engkau meninggalkan di akhir salat untuk membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya Allah, a'inni, berikanlah aku bantuan. Ala dzikrika, untuk aku berzikir kepadamu. Wa syukrika, syukur kepadamu. Wa husni ibadatika, dan agar aku bisa baik dalam beribadah kepadamu. Kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas sekian banyak nikmat dan kemudahan sehingga kita bisa hadir di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Sayyidul Awwalina wal Akhirin, Sayyidu Waladi Adam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarga beliau, istri-istri beliau, putra-putri beliau, keluarga beliau, semuanya, para sahabat Nabi, dan juga kaum mukminin yang mengikuti jejak beliau bi ihsan, dengan ihsan ila yaumiddin, sampai hari kiamat kelak. Ada sebuah pembahasan yang insya Allah kita akan memulai pembahasan itu pada kesempatan hari ini. Sebuah risalah yang sangat bermanfaat, yang berjudul Adda'u Wadda'wa. Ada penyakit, wadawa, dan obat. Atau memiliki nama yang lain, al-jawabul kafi. Jawaban yang cukup. Cukup jelas, cukup gamblang bagi seorang yang memiliki penyakit dan mencari obat yang menyembuhkan insyaAllah. Risalah ini ditulis oleh salah seorang ulama sezaman dengan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah wal Imam Adz-Dzahabi. Sang penulis adalah Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Buku ini ditulis sebagai sebuah jawaban atas satu pertanyaan. Jadi dulu para ulama itu kalau menulis buku bukan karena ingin mencari ketenaran, itu tidak. Tetapi ada sebab yang mereka jadikan sebagai salah satu sebab mereka menulis. Dan hendaknya kita juga demikian ketika kita akan menulis sesuatu. Ya, janganlah kita memiliki niatan-niatan yang tidak baik. Menulis agar terkenal, menulis agar dikatakan sebagai seorang yang ahli penelitian, bahasan, tidak. Para ulama menulis sesuai dengan kebutuhan. Dan insyaallah ta'ala lillahi ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini diantara yang dilakukan oleh para ulama. Meninggalkan peninggalan-peninggalan berupa kitab-kitab yang bermanfaat. Seperti Imam Syafi'i rahimahullah memiliki kitab Al-Um, Ar-Risalah. Kitab-kitab yang bermanfaat dalam hadis, usul fiqh, wal fiqh. Imam Malik rahimahullah juga demikian. Memiliki kitab Al-Muwatta. Kitab Al-Muwatta. Imam Ahmad bin Hanbal. Dan seluruh para ulama memiliki semangat hirs untuk memberikan manfaat kepada manusia, di antaranya dalam bentuk menulis. Ya. Dan ini di antara amalan yang mengalir pahalanya sesudah kematian seseorang. Ya. Kita semuanya tidak tahu kapan mati. Sehingga hendaknya kita berusaha untuk memohon kepada Allah memiliki amalan yang bisa mengalir pahalanya. Termasuk diantaranya adalah ilmu yang bermanfaat. Nabi mengatakan, "Idza matal insanu inqata'a 'amaluh." Jika seorang manusia mati, terputus amalannya, illa min salat. Kecuali dari tiga perkara. Di antaranya adalah aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang diambil manfaatnya. Ya. Wabillahi taufiq. Sehingga jangan dianggap remeh seorang mempersiapkan mikrofon. Ya. Jangan dianggap remeh seorang mengurusi listrik. Karena dengan sebab itu ilmu bisa tersampaikan. Dengan sebab itu ilmu bisa tersimpan. Ya. Jangan kita menganggap remeh sebuah amalan. Sesuatu yang kecil di hadapan Allah Jalla wa'ala bisa merupakan amalan yang besar. Ya. Wabillahi taufiq. Kalau dimatikan listrik ini, ya panjenengan sudah mulai duduknya enggak tenang, ya kan. Kurano suarane dan seterusnya. Tidak sampai suaranya. Kembali kepada pembahasan, kitab ini ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dengan sebab. Sebabnya ada seorang datang kepada beliau punya permasalahan. Orang ini punya sakit. Sakit yang dia katakan, saya sudah berusaha berobat, saya sudah berusaha untuk mencari kesembuhan, sebab ini, sebab itu, cara ini, cara itu, namun saya dapatkan seakan-akan tidak ada hasil, bahkan penyakit saya semakin parah. Dan kalau bicara penyakit, ya semua jenis penyakit, penyakit itu banyak, bisa penyakit badan, bisa penyakit apa, hati. Bahkan ya, penyakit hati itu lebih berat daripada penyakit apa, badan. Dan semua jenis penyakit ini ya, kita berusaha untuk selamat darinya. Sebagaimana kita ingin selamat dari penyakit tipes, penyakit apa namanya, beleken atau yang lainnya, dari penyakit badan ya. Kita semangat untuk selamat dari penyakit-penyakit itu. Tentu seorang yang berakal berusaha juga selamat dari penyakit-penyakit yang lebih berat dari itu, penyakit hati. Kekufuran, asyirku billah, ya, kebencian kepada syariat, kebencian kepada jalan Nabi alaihi salatu wassalam, hasad. Yang namanya hasad itu, walaupun orang kaya, kalau terkena penyakit ini berat hidupnya. Seakan-akan dia ini orang yang paling rekoso hidupnya, karena dia melihat tetangganya yang lebih, padahal dia sendiri sudah berlebih-lebih. Tapi hasad membakar dirinya, membakar hatinya, ya. Sampai kemudian seakan-akan dia mengatakan kepada Allah, ya Allah, kenapa engkau berikan kepada fulan, tidak engkau berikan kepada saya. Ya Allah, kenapa engkau memberikan kepada saya sedikit dan memberikan kepada fulan banyak. Ini penyakit. Hasad itu luar biasa. Dan Islam telah mengajarkan obat bagi semua penyakit. Walhamdulillahirrabbilalamin. Termasuk penyakit hasad. Jadi kitab ini di antara kitab yang sangat penting untuk kita mempelajari penyakit dan juga obatnya, terutama penyakit hati, yang itu bahayanya lebih besar daripada penyakit badan. Kalau penyakit badan, paling parahnya mati, sudah selesai mati. Kalau sudah mati dan dia dalam keadaan beriman, dalam keadaan sabar, kematiannya adalah waktu dia beristirahat. Dia akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa di alam barzakh nanti. Sehingga apa yang dia rasakan berupa kesusahan, kesempitan, tidak ada artinya di dunia itu. Karena dia hanya mendapatkan penyakit badan saja. Ya. Tetapi kalau yang menimpa dia adalah penyakit hati, ya, penyakit hati itu akan dibawa di dalam perjalanan dia menuju Allah Jalla wa'ala di alam barzakh, di padang mahsyar, ketika menerima buku amalan, ketika akan menyeberangi sirat, jembatan, dibawa terus penyakit hati ini. Kalau hatinya punya keyakinan yang batil, misalnya hatinya punya keyakinan ada Nabi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, misalnya, ini penyakit ini. Atau hatinya membenci Nabi alaihi salatu wassalam, penyakit lagi ini. Apa kira-kira yang akan dia jawab ketika malaikat mungkar bertanya, waman nabiyuka, siapa nabimu, dalam keadaan dia mati membenci Nabi alaihi salatu wassalam. Apa kira-kira yang akan dia jawab? Padahal Allah mengatakan, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu wahai Nabi, dialah orang yang terputus. Terputus barokahnya, terputus sebutannya, terputus amalannya, terputus kebaikannya. Ini penyakit hati. Dibawa sampai mati. Wabillahi taufik. Sehingga kitab ini mari kita baca bersama. Semoga Allah Jalla wa'ala membukakan untuk kita pintu-pintu ilmu, pintu-pintu pemahaman. Dan itu sesuatu yang kita minta selalu kepada Allah. Wa qur rabbi zidni ilma. Sebagaimana Nabi diperintahkan oleh Allah untuk berdoa kepada Allah. Wakul, wahai Nabi, ucapkanlah, berdoalah, Rabbi zidni ilma, ya Allah, tambahkan untukku ilmu. Ya, kita baca insyaAllah ta'ala kitab ini, kitab yang cukup tebal. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kemudahan untuk kita membacanya dan mengambil faedah-faedah yang ada di dalamnya. Diawali dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itulah seharusnya ketika kita beramal, memulai dengan basmalah. Ini bentuk tawakal kita kepada Allah Jalla wa'ala. Karena kita yakin perbuatan kita tidak akan mendapatkan kebaikan, tidak akan dimudahkan kalau kita tidak minta tolong dan tidak bertawakal kepada Allah. Jadi ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ketika kita akan menulis, ini bentuk kita beristianah, meminta pertolongan kepada Allah, dan sekaligus talab al-barakah, mencari barakah dengan disebutnya nama Allah Jalla wa'ala, meminta barakah kepada Allah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah al-ali, zat yang maha tinggi, yang tinggi zatnya, yang tinggi sifat dan juga kekuasaannya, al-azim, zat yang maha agung. Berkata Ibnul Qayyim rahimahullah, ma taqulu as-sadatul ulama wa a'immatuddin radhiyallahu anhum ajma'in fi rajulin ubutuliya bi baliyatin wa 'alima annaha in istamarrat bihi afsadat 'alayhi dunyahu wa akhiratahu wa qad ijtahada fi daf'iha 'an nafsihi bi kulli tariqin fama tazdadu illa tawaqqudan wa shiddatan famal hilatu fi daf'iha wa mat tariqu ila kashfiha. Apa yang bisa disampaikan oleh para ulama, apa yang bisa disampaikan oleh para imam, a'immatuddin, pemuka-pemuka agama ini, tentang seorang laki-laki atau tentang seseorang yang ubtuliya bibaliyah, yang sedang mendapatkan ujian dari Allah, ujian berupa penyakit seperti penyakit hati atau yang semisalnya. Wa 'alima annaha idza istamarrat bihi afsadat 'alaihi dunyahu wa akhiratahu. Di mana orang ini yang sedang mendapatkan musibah itu, mendapatkan ujian berupa penyakit itu, tahu seandainya penyakit itu terus ada pada dirinya, maka akan merusak dunianya dan akhiratnya. Dan orang ini qad ijtahada fi daf'iha, telah berusaha untuk menolak, telah berusaha untuk mencari kesembuhan dari penyakit ini. Bikulli tariqin, dengan semua jalan, tetapi ternyata dia rasakan tidaklah dia menempuh sebab kecuali tambah menyala penyakit itu, tambah berat penyakit itu. Famal hilatu fi daf'iha, lalu apa yang harus saya lakukan untuk menolak yang seperti ini, dan apa jalan untuk saya bisa menyingkap apa yang ada pada diri saya berupa musibah dan ujian Allah ini. Bisa difahami ya? Ini pertanyaannya. Jadi kadang ada orang yang datang kepada panjenengan, mengeluh. Dan keluhannya itu seakan-akan menunjukkan sudah tidak ada jalan lagi. Ini kadang orang ditanya juga bingung. Saya punya ini masalah. Saya sudah menempuh semua sebab. Tapi ternyata malah saya mendapatkan tambah susah dan seterusnya. Kemudian Anda memberikan nasihat, sabar. Saya sudah sabar. Dikasih nasihat ini, sudah seperti itu. Nah ini bagaimana? Seakan-akan sudah putus asa orang ini. Seakan-akan sudah putus asa. Oleh karena itu, bagi orang yang seperti ini butuh mendapatkan jawaban. Bagi orang yang seperti ini butuh diberi bimbingan ilmu Alkitab was sunnah, Al-Quran dan sunnah. Karena tidak ada masalah apapun, seberat apapun, kecuali di dalam Al-Quranul Karim, di dalam sunnah Nabi alaihi salatu wassalam ada jawaban. Yang jawaban itu akan menghilangkan dahaga. Yang jawaban itu betul-betul akan membuat seorang lega dan akan mendapatkan hasilnya di dunia ini sebelum di akhirat nanti. Kemudian berkata Ibnul Qayyim, mulai menjawab, yakni farahimallahu man a'ana mubtala, semoga Allah memberikan rahmat kepada setiap orang yang membantu saudaranya yang sedang mendapatkan kesusahan. Ya, ini dorongan diantara dorongan kenapa Ibnul Qayyim menulis buku ini, ingin membantu saudaranya yang mendapatkan kesusahan. Dan siapa yang memberikan bantuan kepada saudaranya, Allah akan memberikan bantuan. Dalam hadis dikatakan, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhih. Allah itu terus akan memberikan bantuan kepada hambanya selama hambanya membantu saudaranya. Dan ini perkara yang betul-betul terwujud, terbukti. Sebagian orang dalam keadaan susah, kemudian ketika dia membantu saudaranya, masalah yang dia hadapi dengan mudah. Datang bantuan dari Allah dari jalan yang tidak disangka, dengan sebab memberikan bantuan kepada saudaranya. Bantuan apapun yang bisa kita berikan, Allah akan membantu. Aftuna ma'jurin, orang ini minta lagi fatwa, tolong jawab pertanyaan saya ini. Semoga siapa yang membantu saya, Allah akan membantunya. Fa'ajaba Syekh al-Imam al-Alim Syekhul Islam Muftil Firaq Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub Imamul Madrasah al-Jauziyah di Dimashq al-Mahrusah radhiyallahu anhu. Kemudian beliau al-Imam Ibnul Qayyim Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub mulai menjawab pertanyaan yang diajukan tadi. Diawali dengan ucapan beliau, alhamdulillah. Taib, insya Allah sudah kita pahami ya, pertanyaan tadi di atas. Ya. Itu pertanyaan orang yang datang kepada beliau. Yang menjadi sebab ditulisnya buku ini. Beliau mengatakan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Orang ini dalam keadaan putus asa tadi sepertinya. Maka perlu untuk diberi apa? Dorongan motivasi agar jangan putus asa. Orang kalau sudah putus asa dulu, bagaimana dia akan berusaha untuk menempuh jalan kebaikan? Maka setelah beliau memuji Allah, beliau berusaha memberikan motivasi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Sabata fi sahihil Bukhari min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. Telah sahih dari Nabi alaihi salatu wassalam, dan ini diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari rahimahullah dari sahabat Abu Hurairah, pernah Nabi bersabda, ma anzalallahu da'an illa anzala lahu shifa. Tidaklah Allah menurunkan penyakit, penyakit apa saja, illa anzala lahu shifa, kecuali Allah menurunkan bersama dengan penyakit itu obatnya, penawarnya. Jadi Anda jangan putus asa. Apapun yang sedang antum hadapi, yang Anda hadapi berupa penyakit, penyakit gundah gulana, kesedihan, kesempitan, penyakit badan, penyakit apa saja yang Anda menganggap sudah tidak ada lagi jalan untuk saya tempuh. Ya. Ingat sabda Nabi ini. Ma anzalallahu da'an illa anzalallahu lahu au illa anzalallahu shifaan. Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Allah Jalla wa'ala menurunkan obatnya. Wa fi sahihi Muslim, di dalam sahih Muslim juga diriwayatkan min hadithi Jabir bin Abdullah dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda, li kulli da'in dawa, setiap penyakit itu ada obatnya. Nah, ini sabda Nabi, ingat, bukan orang sembarang yang bicara. Ya. Nabi mengatakan li kulli da'in dawa, setiap penyakit itu ada obatnya. Fa idza usiba dawa'u adda bara'a bi idznillah, ketika penyakit itu bertemu dengan obatnya, barok, akan sembuh biiznillah, dengan izin Allah, akan sembuh dengan izin Allah. Dorongan lagi agar jangan dalam posisi putus asa mendengarkan jawaban-jawaban, dalam posisi dia yakin Allahu Jalla wa'ala Rahim, Zat yang Maha Pengasih, Zat yang Maha Penyayang. Hadis yang ketiga disebutkan oleh Ibnu Qayyim, wa fi musnadil Imam Ahmad, di dalam musnad Imam Ahmad, min hadithi Usamah bin Syarik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi alaihi salatu wasallam, beliau pernah mengatakan innallaha lam yunzil da'an illa anzalalahu shifaan, tidaklah Allah menurunkan penyakit illa kecuali anzalalahu, Allah turunkan untuk penyakit itu jodohnya, lawannya, yaitu syifaan, obat dan kesembuhan. Tetapi tidak semua orang tahu. Alimahu man alimah, orang yang tahu dia tahu. Wajahilahu man jahilah, tapi orang yang jahil ya tidak tahu. Di sini ada dorongan untuk seorang mencari obat dari penyakit. Dan betapa banyak dahulu penyakit-penyakit yang para tabib mengatakan tidak ada obatnya, nyatanya kemudian ditemukan apa? Obatnya. Dan Nabi alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan dalam bentuk umum, tidaklah ada penyakit, yakni betul-betul tidak ada penyakit kecuali Allah juga menurunkan obatnya. Hanya saja ada orang yang tahu dan ada orang yang tidak tahu. Terkadang penyakit itu yang dianggap berat, obatnya adalah sesuatu yang remeh, bisa jadi. Ya. Ya. Ada orang yang sakit, dikasih obat ini, dikasih obat itu. Ya. Ternyata dengan kegembiraan, dimasukkan rasa gembira pada dirinya, sembuh. Ya. Wabillahi taufiq. Ya. Ingat kisah Nabi Ya'qub. Ya. Nah. Alaihi salatu wassalam. Bapaknya Nabi siapa? Yusuf ya. Nah, ketika berpisah dengan Yusuf alaihi salatu wassalam, ya, sampai beliau bersedih, menangis sampai buta. Ya, ya, begitu sekian puluh tahun sudah berpuluh-puluh tahun, wong saudaranya sampai tidak kenal Yusuf, ya, sampai tidak kenal itu kira-kira berapa tahun? Sejak kecil sampai kemudian menjadi apa? Seorang pembesar. Sampai tidak kenal lagi ini adalah Yusuf. Begitu mencium baunya Nabi Yusuf, ya, ya, sembuh matanya beliau dan bisa melihat. Ya, ini terkadang ada penyakit yang sebabnya sesungguhnya karena kesedihan yang mendalam. Ketika dia kemudian berbahagia, sembuh. Ada orang yang punya penyakit yang sebenarnya berat, tetapi karena kebahagiaan, karena keimanan, dia tidak merasakan itu sakit. Ya, ya subhanallah, maha suci Allah. Kita meyakini bahwasanya setiap penyakit itu memang ada apa? Obatnya. Tetapi alimahu man alimah, jahilahu man jahilah. Orang yang tahu, tahu. Orang yang tidak tahu, tidak tahu. Ya. Wabillahi taufiq. Kemudian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, wa fi lafdhin, dalam lafaz yang lain, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan innallaha lam yadha'an illa wada'a lahu shifaan aw dawaan, tidaklah Allah jalla wa ala meletakkan sebuah penyakit, menurunkan sebuah penyakit, menakdirkan sebuah penyakit illa kecuali wada'a lahu shifaan aw dawaan, kecuali Allah juga menakdirkan dan menetapkan obatnya. Illa da'an wahidan, kecuali satu penyakit. Para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah ma huwa. Para sahabat bukan orang yang cuek dan tidak punya perhatian. Mereka orang yang sangat perhatian dengan sabda Nabi alaihi salatu wasalam. Ketika Nabi mengatakan semua yang Allah turunkan berupa penyakit, Allah turunkan pula obatnya kecuali satu penyakit. Kemudian Rasul diam. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ma huwa?" Apa itu ya Rasulullah? Qala, kata Nabi, "Al-haram." Al-haram, tua. Ya, kalau sudah tua ya sudah. Ya. Enggak ada yang bisa apa namanya, ya. Wong sudah tua gimana lagi? Ya. Sudah 50 tahun mau minta umur berapa? 30 tahun ya enggak bisa. Haram, tua. Ya. Wabillahi taufik. Ya. Nah, justru bersyukur kalau Allah beri umur panjang. Ya. Sudah putih rambutnya. Ya, ini kan sudah alamat untuk mengingatkan dia mati. Ya. Ya. Sudah pada bersungai pipinya. Ya. Ya, keriput ya ini. Ini sebagian orang malah ingin tampak muda, rambut yang sudah putih disemir hitam. Ya. Kemudian yang sungai-sungai ini didempul, ya, agar tampak apa namanya, ya, muda. Tidak ingat lagi mati, dan tidak boleh rambut putih itu disemir dengan warna apa? Hitam. Ya, wallahu a'lamu bissawab. Justru itu adalah tanda untuk seorang lebih bersiap-siap. Berhati-hati menempuh sisa hidupnya. Itu kurang lebih 4 buah hadis atau 4 lafad hadis yang maknanya kurang lebih sama. Kemudian Ibnu Qayyim memberikan sebuah faedah. Wahada, penyakit yang dimaksud dalam hadis-hadis di atas, ya'ummu adwa al-qalbi wal-ruhi wal-badan wa adwiyataha. Hadis di atas sifatnya umum, yakni betul-betul bersifat umum semua jenis penyakit. Apakah itu penyakit hati, apakah itu penyakit roh, apakah itu penyakit badan, semua penyakit-penyakit yang Allah takdirkan menimpa badan, menimpa hati, menimpa roh, semuanya ada obat-obatnya yang biiznillahi azza wajal, dengan izin Allah Subhanahu wa taala menjadi sebab kesembuhan. Ya. Wabillahi taufik. Jadi sifatnya umum. Kemudian Ibnu Qayyim menyebutkan contoh penyakit. Mulai beliau masuk menyebutkan contoh penyakit. Di antara penyakit adalah al-jahlu, kebodohan. Ya. Subhanallah, beliau mengingatkan kita kepada salah satu penyakit. Sekaligus sebagai contoh, semua penyakit ada apa? Obatnya. Wa qad ja'ala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-jahla da'an. Di dalam sabdanya Nabi alaihi salatu wasallam telah menyebutkan bahwasanya kejahilan, kebodohan itu adalah obat. Apa? Kebodohan adalah penyakit. Kebodohan adalah penyakit. Dan hadis di atas bersifat umum. Penyakit mesti ada apa? Obatnya. Wa ja'ala dawa'ahu su'alal ulama, dan Allah Jalla wa'ala telah menjadikan obat dari penyakit kebodohan adalah su'al, bertanya. Bertanyanya tidak kepada sembarang orang, tetapi su'alal ulama, bertanya kepada para ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kalian kepada para ulama jika kalian tidak tahu. Kejahilan adalah penyakit, dan obatnya adalah bertanya kepada para ulama. Jangan kita kemudian bosan untuk bertanya. Kalau tidak tahu wudu, tanya. Jangan kemudian merasa, sudahlah, wudu saya seperti ini saja. Oh, jangan. Kalau ternyata wudu ada, wudu yang tidak sah, bagaimana? Sholatnya bisa tidak sah. Ya, dia pikir namanya wudu, sikut ini tidak perlu kena air misalnya. Jahil, tidak mau belajar, ya bahaya yang seperti ini. Bertanya bagaimana wudu, tidak bisa mandi janabah, tanya bagaimana mandi janabah. Tidak mengerti tauhid, tidak mengerti syirik, tanya agar mengerti. Ya, wabillahi taufik. Ada sebuah kisah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, di mana di situ akan disebutkan oleh beliau sabda Nabi alaihi salatu wasalam yang mengatakan bahwasanya kejahilan itu adalah penyakit. Farawa Abu Dawud fi sunanih. Al-Imam Abu Dawud rahimahullah meriwayatkan di dalam sunan Abu Dawud. Min hadithi Jabir bin Abdullah. Dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma. Jabir bercerita, kharajna fi safar. Pernah suatu saat kita keluar melakukan safar, Nabi tidak ikut ketika itu. Fa asaba rajulan minha hajarun. Tiba-tiba salah seorang di antara kita ada yang tertimpa batu di kepalanya. Fasajjahu fi ra'sihi, sehingga kepalanya terluka dengan luka yang cukup parah. Mengalirkan darah, sakit di kepalanya, tertimpa batu. Di malam hari itu orang ini yang terkena batunya atau kepalanya terkena batu, ihtalam. Di waktu malam hari mimpi basah, junub. Di pagi harinya bingung mau mandi, kepala saya sakit. Tidak mandi saya mau sholat, air ada, bingung dia. Fasa'ala ashabahu, kemudian orang ini bertanya kepada sahabat-sahabat yang berada di sekitarnya. Faqal, kemudian dia bertanya, hal tajiduna li rukhsatan fit tayammum, apakah kalian berpendapat saya ini sudah boleh bertayammum, kepala saya seperti ini? Qalu, ternyata jawabannya salah. Dijawab, ma najidu laka rukhsatan, kami rasa tidak ada rukhsah, tidak ada keringanan. Wa anta taqdiru alal ma, sementara engkau mampu untuk mendapatkan air. Air ada. Masa tayamum, mandi. Subhanallah. Maka mandilah orang ini. Faghtasala, mandilah orang ini. Famat, ternyata Allah jadikan orang ini meninggal dengan sebab mandi. Jadi dia mandi, mengguyur kepalanya yang dalam keadaan luka di musim itu dingin, kemudian mati. Kejadian itu betul-betul menyedihkan, sehingga diceritakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Setelah mereka pulang sampai ke Madinah, falamma qadimna ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ketika kami telah sampai kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ukhbira bidzalika, Nabi diberi kabar tentang kejadian itu, tentang seorang yang dalam perjalanan tertimpa batu pada kepalanya, batu menimpa kepalanya sampai kemudian mati, mandi menggunakan air setelah ihtilam. Nabi alaihi salatu wassalam marah ketika itu. Qatalahumullah, sungguh mereka telah membunuhnya, yakni orang yang berfatwa salah ini, menjadi sebab kematiannya. Ala sa'alu idza lam ya'lamu, kenapa mereka tidak tanya dulu ketika mereka tidak tahu? Fa innama shifaul ayyi as-su'al, karena sungguh kesembuhan dari penyakit bodoh adalah soal, bertanya. Perhatikan di sini. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan bahwasanya kebodohan adalah penyakit dan obatnya adalah apa? Bertanya. Dan bertanya pun tidak kepada sembarang orang. Bertanya kepada ahlinya. Kalau dalam masalah dunia saja kita kalau bertanya tidak rela kecuali kepada ahlinya. Saya ingin bertanya tentang kambing saya akan bertanya kepada orang yang ahli hewan. Saya bertanya tentang penyakit kulit saya mesti bertanya kepada dokter pun yang ahli kulit. Saya tidak akan terima bertanya kepada orang yang bukan ahlinya. Ini dalam masalah dunia. Lalu bagaimana dalam masalah akhirat? Dalam masalah agama, kalau kita bertanya masalah agama, tanya kepada ahlinya yang memang memiliki ilmu, yang memang memiliki ilmu, yang memiliki kesibukan, keseriusan belajar Alkitab was sunnah. Itu pesan Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi menjelaskan sesungguhnya cukup bagi orang ini untuk bertayamum, yakni disebutkan keringanan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Fa akhbara annal jahla da'un wa anna shifa'ahu su'al. Dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu ini, ya, dalil bahwasanya kejahilan itu adalah penyakit dan obatnya adalah soal. Obatnya adalah apa? Soal, bertanya kepada para ulama. Iya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini kurang lebih bagian yang bisa kita baca pada kesempatan malam hari ini. Adapun sesudahnya ada pembahasan yang juga sangat penting. Penjelasan bahwasanya Al-Quran adalah obat. Ini pembahasan yang sangat penting. Setelah beliau menyebutkan setiap penyakit itu ada obatnya, kemudian beliau memberikan contoh penyakit, yaitu kejahilan. Nabi mengatakan itu sebagai penyakit. Dan beliau menyebutkan obatnya, yaitu su'al, bertanya kepada para ulama. Kemudian beliau mulai masuk memberikan penjelasan tentang obat-obat yang bermanfaat. Dan obat yang paling bermanfaat adalah Al-Quranul Karim. Pembahasan yang cukup panjang akan disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah tentang keberadaan Al-Quranul Karim sebagai apa? Sebagai obat. Sebagai obat. Naam. Insyaallah kita akan baca terkait dengan Al-Quran sebagai obat pada kesempatan yang akan datang. Kita hanya akan menyebutkan melengkapi pembahasan tadi. Al-jahlu wa dawa'uhu. Kejahilan, kebodohan, dan obatnya. Termasuk diantara sebab kebinasaan umat adalah al-jahl bid-din. Jahil terhadap agama. Bodoh terhadap prinsip-prinsip Islam. Prinsip-prinsip Rasul alaihi salatu wassalam. Betapa butuhnya kita kepada ilmu agama ini. Kita berkeluarga butuh ilmu agama. Kita bermasyarakat butuh ilmu agama. Kita berbangsa dan bernegara butuh kepada ilmu agama. Apalagi kita sebagai seorang muslim yang meyakini bahwasanya agama Islam ini agama yang sempurna, kamil, syamil. Memberikan jawaban untuk semua permasalahan. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Fenomena yang ada di zaman sekarang ini, seperti fenomena takfir, mudah mengkafirkan. Bahkan yang dikafirkan tidak tanggung-tanggung, pemerintah beserta aparatur negara dikafirkan. Dikafirkan. Kemudian dari keyakinan yang batil ini menumbuhkan amaliyah, amalan-amalan yang juga batil. Tafjir, pengeboman sana sini, dan yang semisalnya. Ini penyakit yang menimpa masyarakat secara umum. Keamanan terganggu, jiwa-jiwa yang maksum melayang, sampai anak kecil pun juga menjadi korban kematian. Orang-orang yang tidak berdosa dibunuh. Dalam keadaan mereka seorang yang diharamkan untuk dibunuh. Apakah dari kalangan kaum muslimin atau bukan kaum muslimin. Tetapi diharamkan secara Islam, agama ini mengharamkan untuk semena-mena. Dan obat bagi penyakit ini adalah apa? Ilmu. Taib. Sehingga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, sekali lagi pentingnya kita untuk terus menuntut ilmu agar kejahilan tercabut dari diri kita. Dan ingatlah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun diperintahkan untuk menambah atau berdoa meminta ilmu kepada Allah jalla wa ala, wa qur rabbi zidni ilma. Apalagi kita semuanya, semoga Allah jalla wa ala memberikan kepada kita kebaikan dan taufik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.